Coba bayangin skenario ini sebentar ya. Kamu lagi asyik gulir layar ponsel sambil minum kopi pagi hari, terus tiba-tiba ada tautan berita muncul di grup WhatsApp keluargamu. Ah, jebakan grup keluarga. Pasti judulnya bombastis banget kan? Bener banget. Judulnya meledak-ledak. Kayak ada skandal korupsi besar yang libatin tokoh penting di kotamu gitu. Tautannya udah dibagikan ribuan kali. Memicu kemarahan massal di kolom komentar. Tapi pas kamu cek URL-nya, namanya aneh. Nah, itu dia. Namanya tuh nggak familiar sama sekali. Bukan nama media besar yang biasa kamu baca. Terus pas ditelusuri sedikit, situs itu ternyata baru dibuat kemarin sore. Sama orang tanpa identitas jelas dari kamar tidurnya ya. Pakai server gratisan pula. Tepat. Dan disinilah letak krisis modern kita. Di layar digital, antar muka visual itu meratakan segalanya, Ran. Iya, betul. Situs investigasi beneran yang habis waktu bulan-bulan buat riset, secara visual bisa kelihatan persis sama dengan blog penyebar hoax yang dibikin dalam 5 menit. 100% sama. Keduanya punya logo, kolom teks yang rapi, dan tombol bagikan. Nggak ada bedanya di mata awam. Dan realitas visual yang seragam inilah yang menciptakan ilusi kredibilitas. Maksudnya otak kita itu merespons format desain berita, bukan selalu substansinya. Betul. Pas kita dibombardir ribuan informasi setiap jam, kita kehilangan kapasitas buat milah mana entitas yang benar-benar mempraktekkan jurnalisme dan mana yang cuma manfaatin kebebasan berekspresi buat cari cuan dari klik. Nah, itu yang bakal jadi inti dari eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita bakal ngebongkar sebuah arsitektur yang bekerja diam-diam di balik layar ponselmu. Terdengar misterius. Agak misterius sebenarnya. Jadi saya udah ngumpulin sumber materi dari pedoman tata kelola media, spesifiknya bab 4 dari pedoman Dewan Pers di Indonesia. Oke, bab 4. Dokumen ini ngebahas sesuatu yang kalau dibaca sekilas terdengar birokratis banget. Judulnya, Fungsi Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers. Wow, kedengarannya kayak tumpukan kertas dan stempel di meja kelurahan ya. Iya kan? Sesuatu yang biasanya dilewati gitu aja sama pembaca awam. Dianggap cuma urusan admin orang-orang media. Tapi sebenarnya dampaknya kerasa banget ke kita semua. Makanya, misi kita hari ini adalah ngebuktiin sebaliknya. Kita mau lihat gimana proses pendataan ini sebenarnya adalah mekanisme gatekeeping yang canggih banget. Semacam perisai tak terlihat yang nentuin standar informasi yang layak kamu konsumsi. Untuk bisa lihat betapa krusialnya sistem verifikasi ini sekarang, kita harus narik garis mundur dulu ke belakang. Ke momen di mana kebebasan informasi ini lahir di Indonesia. Maksudnya pas era reformasi ya? Benar. Tata kelola pers di Indonesia itu, kalau dilihat dari kacamata transisi demokrasi, adalah sebuah anomali yang sangat berhasil sebenarnya. Menarik. Saya lihat di catatan sumber kita, dasar hukumnya itu bertumpu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Ada satu pasal, pasal 15 ayat 2, yang nyebutin kalau tugas Dewan Pers itu salah satunya mendata perusahaan pers. Mendata? Kedengarannya pasif banget kan? Iya, secara bahasa terdengar pasif. Kayak cuma duduk dan nyatet siapa aja yang buka usaha media. Tapi rumusan pasif itu punya alasan historis yang gelap loh. Sebelum reformasi 98, di era Orde Baru, pemerintah itu ngontrol informasi lewat apa yang disebut SIUPP. Oh, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers ya? Betul. Dan sistem ini tuh instrumen represi absolut. Kalau sebuah koran nulis kritik yang bikin penguasa tersinggung, mereka langsung diberedel. Langsung? Pemerintah nggak perlu repot berdebat. Mereka cukup cabut SIUP koran itu. Begitu izinnya dicabut, mesin cetak berhenti beroperasi, wartawan yang nganggur, dan medianya mati hari itu juga. Benar-benar dikontrol penuh ya? Itu yang kita sebut sebagai hard control. Negara pegang saklar daya buat matiin kebebasan berbicara kapan aja. Gila. Terus reformasi terjadi, dan saklar itu akhirnya dihancurkan. Nah, tumbangnya rezim otoriter itu ngebawa pendulum ke arah yang berlawanan secara ekstrim. Tiba-tiba, siapa aja bisa bikin media tanpa perlu izin pemerintah lagi. Nggak perlu SIUP lagi? Sama sekali nggak perlu. Kebebasan ini melahirkan ribuan publikasi baru dalam semalam. Tapi, kekacauan langsung menyusul. Pasti dong, karena nggak ada filternya sama sekali. Tepat. Banyak entitas yang nyalahgunain kebebasan ini. Ada media yang sengaja didirikan murni buat meras pejabat lokal, nyebarin fitnah, atau memanipulasi opini publik. Dan mereka semua sembunyi di balik tameng sakti bernama Kemerdekaan Pers. Bener banget. Jadi Dewan Pers terjebak di posisi yang super sulit waktu itu. Mereka harus nertibin kekacauan ribuan media abal-abal ini? Tapi mereka dilarang keras pakai metode SIUPP ala Orde Baru tadi, kan? Persis. Mereka nggak punya wewenang buat kirim polisi dan nyegel kantor media. Jadi solusinya apa? Mereka harus berevolusi dari sekedar mencatat menjadi sistem regulasi berbasis soft control. Soft control. Berarti mekanismenya nggak pakai ancaman penjara atau penutupan paksa dong? Enggak. Mereka pakai reputasi, legitimasi, dan insentif. Ah, ngerti. Kalau boleh saya bikin analoginya nih, ini tuh mirip banget sama logika centang biru di platform media sosial pada masa-masa awalnya. Wah, iya. Analogi yang pas. Gimana tuh maksudnya? Platform kan nggak akan menghapus akunmu atau ngelarang kamu posting sesuatu cuma karena kamu nggak punya centang biru. Tapi, dapat lencana verifikasi itu ngasih tahu semua orang kalau kamu itu entitas asli, kredibel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Benar! Kalau kamu cuma akun bodong, orang bakal mikir dua kali sebelum percaya postinganmu. Kan? Konsep soft control ini sangat ngandelin ekosistem di sekitarnya buat ngasih sanksi sosial dan ekonomi. Media yang nggak masuk daftar verifikasi, perlahan bakal susah bertahan. Karena pengiklan besar nggak mau naruh merek mereka di situs yang reputasinya dipertanyakan. Narasumber resmi juga bakal nolak diwawancarai. Dan nah ini yang paling berdampak, perlindungan hukumnya beda. Coba kita perjelas bagian hukum ini. Karena dari catatan yang saya baca, ini tuh daya tarik utama kenapa media rela antri panjang buat diverifikasi. Undang-undang ngasih perlindungan khusus buat karya jurnalistik, kan? Iya. Undang-undang pers emang dirancang supaya sengketa pemberitaan diselesaikan lewat mekanisme hak jawab atau mediasi di Dewan Pers. Bukan langsung pakai hukum pidana kayak pasal pencemaran nama baik. Berarti nggak langsung ditangkap polisi? Betul. Tapi dalam implementasinya belakangan ini, perlindungan istimewa itu cenderung cuma mayungin perusahaan pers yang udah terverifikasi dan patuh standar. Oh, wow. Jadi kalau sebuah situs anonim yang isinya murni fitnah digugat, aparat penegak hukum bisa aja ngelihat itu bukan sebagai produk pers, melainkan murni kejahatan siber atau pidana umum. Itu insentif yang gila sih. Kamu bisa kerja tanpa rasa takut dikriminalisasi, asalkan bisa ngebuktiin kalau kamu media sungguhan. Dan pembuktian inilah yang ngebawa kita ke tahap pertama dari proses gatekeeping ini, verifikasi administratif. Lapis pertama ya, di mana media harus ngebuktiin eksistensi legalnya dulu. Ya, tahap ini ngebangun fondasi legalitas. Dewan Pers mensyaratkan beberapa dokumen fundamental. Harus berbadan hukum Indonesia, bisa berbentuk perseroan terbatas atau PT, yayasan, atau koperasi. Oke, terus apa lagi syaratnya? Harus punya struktur redaksi yang jelas, di mana penanggung jawabnya itu wajib pegang sertifikat kompetensi wartawan utama. Dan tentu aja, kejelasan domisili, punya nomor induk berusaha atau NIB dan NPWP. Nah, di sini saya mau ngasih sedikit dorongan kritis nih ke konsepnya. Boleh, silakan. Coba kamu yang lagi dengerin ini, pikirin sebentar soal akun berita lokal independen di kotamu. Mungkin sebuah akun kolektif jurnalisme warga di Instagram yang liputan lingkungan hidupnya tajam banget. Iya, yang berani-berani itu kan? Betul. Mereka ini mungkin nggak punya modal jutaan rupiah buat nyewa notaris, bikin akta PT, dan ngurus NPWP perusahaan. Apakah syarat administratif yang kaku ini nggak secara nggak sengaja mencekik inovasi dari akar rumput? Kritik yang valid banget. Kesannya kan, jurnalisme cuma boleh dilakuin sama mereka yang punya modal korporasi. Kritik itu emang salah satu perdebatan paling panas dalam tata kelola media kita. Kekhawatiran soal eksklusi itu sangat beralasan. Tapi syarat badan hukum ini diberlakukan semata-mata demi satu prinsip mutlak, akuntabilitas institusional. Maksudnya biar ada yang bisa dimintain tanggung jawab. Persis. Profesi jurnalistik itu megang kuasa yang luar biasa. Sebuah investigasi bisa ngancurin karir seseorang, memicu pergerakan massa, atau bahkan ngubah kebijakan negara. Kalau ada kesalahan fatal gimana? Nah itu, kalau misal mereka fitnah seseorang dengan tuduhan palsu, korban kan punya hak konstitusional buat nuntut ganti rugi perdata. Dan kalau medianya cuma blog pribadi tanpa badan hukum? Korbannya mau nuntut siapa? Nuntut server hostingnya? Atau nuntut penulisnya sampai dia bangkrut secara pribadi? Kan nggak mungkin. Ah, masuk akal. Itu masalah pertama ya. Ada masalah lain? Masalah kedua ada di perlindungan pekerjanya sendiri. syarat badan hukum ini memaksa entitas media buat tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oh, melindungi wartawannya. Betul. Bayangin jurnalis lapangan disuruh liputan di daerah konflik, tapi dia nggak digaji berbulan-bulan, atau tiba-tiba dipecat sepihak tanpa pesangon. Gila sih kalau sampai gitu. Kalau medianya nggak berbadan hukum resmi, jurnalis ini nggak punya pijakan legal buat nuntut perusahaannya di pengadilan hubungan industrial. PT atau koperasi tadi terdengar sangat logis sekarang. Tapi kita juga tahu kan, selembar akta notaris yang indah dan stempel NPWP yang rapi itu sama sekali nggak ngejamin kualitas isi beritanya. Jelas nggak? Kertas nggak bisa nulis berita yang berimbang. Bisa aja sebuah media punya dokumen legal yang sempurna, tapi dapur redaksinya tiap hari produksi konten clickbait yang memecah belah masyarakat. Nah, sistem ini itu sangat nyadar sama celah tersebut. Itulah alasannya kenapa tahap verifikasi administratif selalu dianggap nggak cukup. Cuma pintu masuk aja ya? Betul. Dokumen cuma ngejawab pertanyaan, apakah entitas ini legal secara hukum? Buat ngejawab apakah entitas ini jalanin praktik jurnalistik yang profesional, butuh tahap kedua, verifikasi faktual. Inilah momen di mana tim dari Dewan Pers turun gunung. Mereka ninggalin tumpukan dokumen dan benar-benar ngelakuin inspeksi fisik ke lapangan. Sidak ke ruang redaksi. Kayak inspeksi restoran gitu ya. Mereka nggak lagi cuma lihat izin usaha yang dibingkai di dinding depan, tapi benar-benar jalan masuk ke area dapur. Analogi yang pas banget. Dan dalam inspeksi dapur redaksi ini, tim penilai nggak cuma sekedar ngecek AC-nya dingin atau komputernya baru. Terus apa yang mereka bedah? Mereka ngebedah proses di balik layar. Mereka lakuin wawancara mendalam sama jajaran redaksi dan ngelakuin analisis konten secara acak dari berita yang udah diterbitin. Nyari bukti higienitas jurnalistik ya? Ngebuktiin apakah koki beritanya cuci tangan dulu sebelum masak isu? Sangat presisi. Evaluasi utamanya itu kepatuhan absolut terhadap 11 pasal kode etik jurnalistik. Oke, contoh praktisnya gimana tuh pas mereka ngecek? Mereka bakal ngecek, misal ada berita kontroversial, apakah media ini ngelakuin konfirmasi ke semua pihak yang terlibat. Terus, ada nggak pemisah yang tegas antara opini penulis sama fakta di lapangan? Oh, sampai sedetail itu. Alur penyuntingannya juga dicek nggak? Dicek semua. Dari naskah mentah wartawan sampai akhirnya tayang di web. Apakah ada proses cross-check atau beritanya langsung diunggah gitu aja demi kecepatan? Gila. Ngelewatin inspeksi mendadak kayak gitu pasti bikin ruang redaksi stres banget ya. Apalagi kalau mereka tahu banyak proses internal mereka yang sebenarnya masih berantakan. Pasti. Tapi sisi paling krusial dari proses verifikasi faktual ini tuh justru terletak pada tekanan tersebut. Kok bisa? Karena ini nyiptain efek domino yang positif banget buat industri pers secara keseluruhan. Status terverifikasi ini kan krusial buat dapat iklan dan bertahan hidup. Jadi media yang manajemen internalnya amburadul terpaksa harus berbenah. Oh, dipaksa naik kelas ya? Betul. Mereka akhirnya bikin pedoman standar operasional, ngerapiin kontrak kerja, ngadain pelatihan kode etik, sampai nyediain ruang pengaduan publik. Sistem ini maksa media pinggiran buat secara organik naikin standar profesionalisme mereka, cuma demi diakui ekosistem. Mekanisme akreditasi yang nggak cuma menilai, tapi juga mendidik. Keren banget sih itu. Tapi, mari kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih kritis sebentar. Setiap kali kita ngomongin standarisasi dan sertifikasi besar-besaran, pasti ada yang jadi pemenang dan ada yang tertinggal. Hukum alamnya begitu ya. Standarisasi emang bikin lapangan bermain adil. Media yang riset capek-capek nggak usah saingan sama pembuat hoax murah. Tapi gimana sama media yang secara sadar menolak masuk ke dalam sistem ini? Fenomena penolakan ideologis ini emang nyata. Dan menurut saya ini dinamika yang sehat dalam iklim demokrasi kita. Ibarat band punk rock, independen yang nolak keras tanda tangan kontrak sama label rekaman raksasa. Mereka rilis karya sendiri, bergerak di bawah tanah, tapi musiknya dihormati banget. Iya, benar. Saya tahu beberapa media alternatif yang jurnalisme investigasinya luar biasa tajam. Ngebongkar korupsi, pelanggaran HAM, tapi mereka secara filosofis enggan daftar ke Dewan Pers. Mungkin karena ngerasa lembaga resmi itu terlalu dekat sama orbit kekuasaan. Dan keberadaan media alternatif ini ngebuktiin kalau ekosistem tata kelola informasi kita itu jauh lebih luas dari sekedar pedoman institusi. Bagi media-media punk rock ini, legitimasi mereka nggak datang dari stempel verifikasi negara. Terus, dari mana dong? Langsung dari kepercayaan audiens, dari aktivis dan akademisi yang baca liputan mereka. Reputasinya dibangun lewat rekam jejak independensi yang nggak goyah. Lalu gimana sistem formal merespons anomali kayak gini? Ada nggak ruang biar standarisasi ini nggak malah ngebunuh keberagaman suara? Ada usahanya. Dewan Pers nyoba memitigasi risiko eksklusi ini dengan bikin proses verifikasi sepenuhnya gratis. Oh, nggak ada biaya sama sekali? Nggak ada pungutan yang bisa beratin media lokal. Mereka juga fasilitasi pendampingan dan buka ruang buat bentuk badan hukum selain korporasi raksasa. Koperasi tadi ya? Nah itu, koperasi yang didirikan patungan sama para jurnalisnya sendiri itu diperbolehkan. Sistem ini tuh terus nyari keseimbangan antara negakin standar minimal tanpa berubah jadi lembaga sensor gaya baru. Penyeimbangan yang susah banget pasti. Terutama karena lanskapnya sekarang bergeser dengan kecepatan yang menakutkan banget. Tantangan digital. Betul. Semua arsitektur elegan yang kita bahas tadi, verifikasi administratif, inspeksi faktual, debat soal badan hukum, itu bekerja sangat indah di era internet 2.0. Tapi hari ini, tata kelola pers berbenturan langsung sama kekacauan algoritma. Disinilah relevansi sistem verifikasi ini benar-benar diuji pada batas maksimalnya. Daftar media terverifikasi di situs Dewan Pers sekarang itu berfungsi sebagai jangkar utama di tengah badai disinformasi. Bagi publik itu alat cek fakta tercepat ya. Dan bagi pengiklan, itu kompas, pedoman kemana anggaran iklan harus disalurkan biar nggak secara nggak sengaja mendanai situs penyebar kebencian. Tapi masalahnya ada di volume dan pergeseran kontrol. Masyarakat sekarang tuh udah nggak buka browser dan ngetik alamat situs berita lagi. Benar, kita nunggu disuapin. Iya kan? Perilaku konsumsi kita sepenuhnya disetir sama feed dari platform teknologi raksasa kayak Google, Meta, TikTok. Mereka ini bertindak sebagai kurator berita terbesar di dunia. Tapi yang mereka patuhnya sama algoritma mereka sendiri, bukan kode etik jurnalistik. Sayangnya begitu. Kalau ada video hoax, sensasional, yang bisa nahan perhatian orang lebih lama daripada liputan investigasi yang berimbang, algoritma bakal terus mompa video hoax itu, kan? Itu titik buta regulasi nasional dimanapun di dunia saat ini. Gimana caranya kamu ngatur aliran informasi yang katupnya dipegang sama perusahaan multinasional di benua lain? Gak bisa disentuh hukum lokal. Tapi perlahan ada perubahan. Tekanan krisis politik dan disinformasi global belakangan ini maksa platform raksasa itu buat ngubah sikap. Mereka sadar nggak punya kapasitas SDM buat ngebedah ribuan situs berita lokal di Indonesia satu persatu. Mereka butuh contekan ya, semacam daftar hitam dan daftar putih yang bisa diandalin. Persis. Dan disinilah daftar media terverifikasi Dewan Pers jadi penawarnya. Platform global ini mulai ngintegrasiin DAFAS tersebut sebagai basis data whitelist di algoritma kurasi mereka. Wah, algoritma dilatih buat ngenalin media terverifikasi. Betul. Algoritma diajarin buat ngasih prioritas visibilitas atau minimal nggak nyembunyiin konten dari media yang udah lulus verifikasi faktual. Ini tuh persimpangan di mana kebijakan lokal berhasil maksa masuk ke kotak hitam algoritma global. Gila, keren banget. Tapi pertarungan ini nggak berhenti di situ aja kan? Kayaknya algoritma medsos belum cukup pusing. Sekarang kita dihantam sama generatif AI. Oh, ini mimpi buruk yang baru. Iya kan? Kecerdasan buatan sekarang ya cuma mengurasi informasi. Mereka bisa memproduksi narasi. Sistem AI bisa dilatih buat muntahin 10.000 artikel berita palsu dengan tata bahasa yang sempurna cuma dalam hitungan jam. Dan ini mendisrupsi inti dari cara kerja verifikasi itu sendiri. Gimana tuh? Ingat analogi inspeksi dapur tadi. Tim penilai datang ke redaksi buat ngecek di mana manusia berproses, wawancaranya, rapatnya, debat etiknya. Nah, pertanyaannya, gimana kamu mau nginspeksi sebuah perangkat lunak yang merangkum miliaran data secara instan di dalam sebuah server? Nggak bisa. Nggak ada dapurnya buat diinspeksi. Makanya, regulasi dipaksa terus lari di atas treadmill inovasi. Dewan Pers ngerespon ancaman ini dengan merumuskan peraturan nomor 1 tahun 2025 tentang pedoman penggunaan AI. Aturan mainnya terus diperbarui ya, karena ancamannya juga terus bermutasi ya. Bener. Perlombaan senjata antara teknologi yang nyebarin ilusi melawan regulasi yang nyoba metain realitas. Ini bakal jadi pertarungan paling menentukan buat masa depan pengetahuan kita. Sungguh sebuah bedah anatomi sistem yang luar biasa rumit di balik layar ponsel kita. Jadi buat ngerangkum eksplorasi mendalam kita hari ini nih, di balik setiap tautan yang kamu klik ada arsitektur gatekeeping rahasia. Yang nggak dibangun pakai pelarangan gaya otoriter. Nah, tapi dibangun di atas pilar verifikasi berbasis kepercayaan. Lewat verifikasi administratif, media dipaksa ngebuktiin entitas hukumnya biar bisa dimintain pertanggungjawaban. Dan lewat verifikasi faktual, proses internal mereka diaudit biar patuh etika dan misahin fakta dari opini murahan. Semua ini dilakukan semata-mata biar informasi yang sampai ke matamu itu punya pertanggungjawaban moral dan hukum. Sebuah perisai institusional yang ngejaga akal sehat publik di tengah kebisingan digital. Benar banget. Jadi, buat kamu yang terus-menerus dibombardir informasi setiap hari, sistem ini ngasih kamu alat navigasi yang praktis banget. Tinggal dicek aja? Iya. Lain kali kamu lihat tautan berita yang judulnya terlalu provokatif, bikin emosi, atau kerasa manipulatif, berhenti sebentar. Jangan buru-buru pencet tombol bagikan. Buka browser, kunjungi situs resmi Dewan Pers. Cek apakah situs web itu masuk di daftar media terverifikasi. Kalau namanya nggak ada di sana, besar kemungkinan berita itu dimasak di dapur yang kotor sama pihak anonim di internet. Karena literasi soal tata kelola informasi ini adalah garis pertahanan terakhir kita. Saya setuju 100%. Tapi sebelum kita nutup sesi kali ini, ada satu pemikiran yang lumayan mengganggu saya sejak kita ngebahas AI tadi. Dan saya mau ninggalin ini buat bahan renungan kamu. Apa tuh? Kita tahu seluruh sistem verifikasi faktual hari ini dirancang buat menilai proses kerja manusia. Ngevaluasi gimana wartawan bergulat dengan bias mereka demi mencari fakta. Betul. Tapi coba kita lompat 5 atau 10 tahun ke depan. Bayangin ada perusahaan media yang sepenuhnya digerakkan sama AI. Dari pencarian data, kontak narasumber via agen AI, penulisan narasi, sampai editing akhir. Tanpa campur tangan manusia sama sekali. Oke, terdengar mungkin banget. Dan bayangin, AI ini diprogram begitu sempurna sampai mereka nggak pernah melanggar satupun dari 11 pasal kode etik jurnalistik. Liputannya selalu 100% akurat dan berimbang. Pertanyaannya, apakah mereka berhak dapat status terverifikasi? Tepat. Di titik itu, akankah entitas robotik ini diakui sebagai perusahaan pers terverifikasi? Kalau hari itu tiba, siapa yang sebenarnya lagi kita regulasi? Kemanusiaan di balik berita? Atau sekedar hasil akhir dari informasi itu sendiri? Wow, itu teka-teki masa depan yang berat sih. Sangat layak buat nemenin sisa kopimu pagi ini. Terima kasih udah menyelam dalam materi kita kali ini, dan sampai jumpa di eksplorasi materi selanjutnya.